Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال فضيلة الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه ويحتج المؤلف على أن القرآن كلام الله beliau masih menerangkan tentang atau menjelaskan matan aqidah salaf ashabul hadith dalam permasalahan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Beliau melanjutkan keterangannya, wa yahtajjul muallifu ala anna al-Qur'ana kalamullah. Al-muallif yaitu al-imam as-sabuni rahimahullah berhujjah, berdalil atas bahwasannya Al-Quran kalamullah dengan ucapan beliau, fayaqul rahimahullah, beliau berkata, menyebutkan dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya yang menjelaskan, yang menerangkan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Berkata beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah, nazala bihi Jibrilu 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam Qur'anan 'arabiyyan liqaumin ya'lamuna bashiran wa nadhira. Al-Qur'an adalah yang dibawa turun oleh Jibril alaihi salam dan disampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qur'anan Arabiyyat, Al-Qur'an yang dengan bahasa Arab, liqaumin ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, bashiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kama qala azza min qa'ilin, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Dalil pertama yang beliau bawakan untuk menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah ghairu makhluk dan bukan makhluk adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Karena sungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Allah tabaraka wa taala. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang dibawa turun oleh Ruh al-Amin yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, dan disampaikan kepada qalbumu, ya hatimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, agar engkau menjadi termasuk dari orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Sisi pendilalnya akan diterangkan oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Perhatikan keterangan beliau selanjutnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ma qala makhluqu rabbil alamin. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Al-Qur'an, tanzil rabbil alamin. Benar-benar yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Tidak Allah katakan makhluku rabbil alamin, makhluk ciptaan Rabb semesta alam. Ini berarti dalil yang sangat jelas sekali. Ayat yang pertama ini sudah menunjukkan ya dengan sangat jelas bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, tetapi Al-Qur'an adalah kalamullah dan kalam adalah sifat dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innama qala wa innahu latanzilu rabbil alamin falaysa khalqahu. Allah subhanahu wa ta'ala katakan Al-Quran adalah yang diturunkan oleh Rabb semesta alam. Naam. Dan bukan ciptaan Allah. Wa innama huwa kalamuhu kallama bihi Jibrila wa Jibrilu ballagahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Al-Quran ini adalah kalamnya Allah. Kalamullah. Firman Allah. Yang Allah berbicara dengannya kepada Jibril. Dan Jibril menyampaikan Al-Quran kalamullah tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama awha al-kutuba as-sabiqata al-munazzalata ala al-anbiya. Sebagaimana Allah juga mewahyukan kitab-kitab yang telah lalu, yang diturunkan kepada para nabi. Awhaha ila al-malaki wal-malaku ballagha ila al-rusul alladhina yursiluhu Allah tabaraka wa ta'ala ilayhim wa ghaliban huwa Jibril alaihi salam. Sebagaimana Allah telah mewahyukan kitab-kitab yang telah lalu, Taurat, Injil, ya, Zabur, Allah telah turunkan, Allah wahyukan kitab-kitab yang telah lalu dan diturunkan kepada para nabi. Allah sampaikan, Allah wahyukan pertama kali, ya, kalamnya tersebut kepada malaikat. Kemudian malaikat tersebut yang menyampaikan kepada para rasul yang Allah utus malaikat tersebut kepada mereka. Dan mayoritasnya sebagai penyampai malaikat tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Walihada qala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ayat-ayat yang sangat jelas dan tegas dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195 yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Nazala bihi Jibrilu alaihi salam min 'indillah ba'da an awhaahu Allahu ilaihi faballaghahu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa turun Al-Qur'an kalamullah tersebut dari sisi Allah. Kemudian setelah Allah mewahyukan kepadanya, maka beliau malaikat Jibril alaihi salam menyampaikannya kepada ar-rasul, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahada min adillati ahli sunnati ala anna al-qur'ana kalamullah wa laysa bimakhluqin. Dan ini adalah termasuk dari dalil-dalil ahlus sunnah, ya, yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Kemudian beliau menjelaskan perkataan Asy-Syaikh Al-Mu'allif Al-Imam As-Sabuni rahimahullah selanjutnya. Qala rahimahullah, telah berkata Al-Imam As-Sabuni Al-Mu'allif penulis kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadith rahimahullah, wa huwa alladhi ballaghahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ummatahu kama umira bih fi qawlihi ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik, surat Al-Maidah ayat 67. Kata beliau rahimahullah, dan Al-Quran inilah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana beliau telah diperintahkan dengannya. dalam firman Allah tabarak wa ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 67, ya ayuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wahai rasul, sampaikanlah wahyu yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Alladhi unzila ila rasuli alaihi salatu wassalam min rabbihi huwal Qur'an. Kata beliau Syekh Rabi' Hafizahullah, dan wahyu yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya adalah Al-Qur'an, adalah kalamullah, adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Waqad ballaghahu alaihi salatu wassalam tablighan aminan sadiqan falam yaktum syai'a. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah menyampaikan Al-Qur'an tersebut dengan penyampaian yang amanah, jujur, dan beliau tidak menutupi, tidak menyembunyikan sesuatu apapun dari kalamullah tersebut. Imtithalan li amri rabbih azza wa jal, sebagai bentuk pengamalan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Al-Maidah ayat 67. Wahai rasul, sampaikanlah wahyu yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan jika engkau tidak melakukannya maka engkau belum menyampaikan risalahnya. Dan Allah lah yang akan menjagamu dari gangguan manusia. Inna Allah la yahdil qawmal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki kaum yang kafir. Kata beliau Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala selanjutnya, ballagha ar-rasulu alaihi salatu wassalam al-Quran al-Karima wa bayyana ma'aniyahu wa fassaraha lahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'an Al-Karim kepada umatnya dan telah menjelaskan makna-maknanya dan telah menafsirkan makna-maknanya kepada mereka, kepada umatnya. Qama bi tablighihi ala akmalil wujuhi alaihi salatu wassalam wa ashhada ala dhalika ummatahu yawmal hajj al-akbar faqala ala hal ballaghtu ala hal ballaghtu qalu na'am qala allahumma ashhad thalatha. Hadis ini adalah bagian dari hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Naam. Beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Quran dengan sesempurnanya penyampaian. Dan beliau telah mempersaksikan yang demikian kepada umatnya pada hari haji yang agung. Pada haji wada, beliau berkata kepada umatnya ketika itu, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Tidakkah aku telah menyampaikan semuanya? Tidakkah aku telah menyampaikan seluruhnya? Maka manusia-manusia yang hadir ketika itu menjawab, na'am, ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan seluruhnya. Qala Allahumma ashhad thalatha. Maka beliau berkata alaihi salatu wassalam, ya Allah, persaksikanlah. Ya, tiga kali beliau ulang ucapannya tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan seluruh ya wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian perkataan muallif al-Imam As-Sabuni rahimahullah selanjutnya, qala rahimahullah, fa kana alladhi ballaghahu kalamahu azza wa jal wa fihi qala sallallahu alaihi wasallam atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Hadis disebutkan dalam ta'liq catatan kaki bawah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi, hadithun gharibun sahih. Naam, berkata Syekh Al-Albani, ala syartil Bukhari, huwa ala syarti Al-Bukhari. Hadith ini ya berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya adalah kalamullah, firman Allah. Dan padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, atamna'uni an uballigha kalama rabbi. Apakah kalian ingin mencegahku dalam menyampaikan kalam Rabbku, dalam menyampaikan Al-Qur'an, kalam Rabbnya, kalam Allah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Qala kalama Rabbi. Perhatikan di sini sisi pendalilannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalama Rabbi, kalam Rabbku. Lam yakul makhluku Rabbi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan, ya, saya, apakah kalian ingin mencegahku dari menyampaikan makhluk Rabbku, ya, ciptaan Rabbku. Hal ini tidak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau katakan alaihi salatu wasallam adalah kalam Rabbi, firman Rabbku, kalam Rabbku, bukan makhluk ciptaan Rabbku. Fahada min adillati ahli sunnati ala anna al-Qur'ana kalamullah wa laysa bimakhluqin. Ta'ala Allahu 'amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Dan ini adalah merupakan di antara dalil-dalil ahlus sunnah wal jamaah dalam menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk ciptaan Allah. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim tersebut. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam As-Sabuni rahimahullah selanjutnya, wa huwa alladhi tahfadhuhu as-suduru wa tatluhu al-alsinatu wa yuktabu fil masahifi kayfama tasarrafa bi qira'ati qari'in wa lafdhi lafidhin wa hifdhi hafidhin wa haythu tuliya wa fi ayyi mawdhi'in quri'a aw kutiba fi masahifi ahli al-islam. Kata beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, dan Al-Qur'an inilah yang dihafal oleh dada-dada manusia dan yang dibaca oleh lisan-lisan manusia dan yang ditulis dalam mushaf-mushaf sebagaimana bacaannya seorang qari, pembaca Al-Qur'an, dan yang dilafadzkan oleh seorang yang melafadzkan Al-Qur'an, dan yang dihafal oleh seorang yang menghafal Al-Qur'an, dan yang dibaca, apapun yang dibaca dari Al-Qur'an tersebut, di tempat mana saja dibaca dari ayat-ayat tersebut, atau yang ditulis dalam mushaf-mushaf kaum muslimin, seluruh yang dibaca, seluruh yang ditulis itu adalah Al-Qur'an kalamullah. Naam, kita dengarkan penjelasan yang sangat penting sekali dalam permasalahan ini. Kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah, "Fal-Qur'anu kalamullah." Perhatikan baik-baik. Al-Qur'an adalah kalamullah. Kaifa ma tasarrafa bi qira'ati qari'in wa lafdhi lafidhin. Perhatikan. Kata beliau hafizahullah, "Idzil qira'atu ghairul makruh." Perhatikan. Pembacaan itu bukanlah yang dibaca. Jadi di sini ada dua perkara. Perhatikan baik-baik. Al-qira'ah, pembacaan, ya, membaca dan al-makruh yang dibaca. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ya, akan bisa memahami dengan lebih mendalam. Al-qira'ah isim masdar. Fi'ilnya qara'a yaqra'u. Pembacaan, membaca. Dan al-makruh isim maf'ul, yang dibaca. Perhatikan, fal-qira'atu hiya fi'lul 'abdi wal-makru'u huwa kalamullah. Pembacaan tersebut, membaca tersebut adalah perbuatan hamba. Sedangkan al-makru' yang dibaca adalah kalamullah tabaraka wa ta'ala. Menghafal adalah perbuatan hamba. Yang dihafal adalah kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Membaca, ya, adalah perbuatan makhluk. Tetapi yang dibaca itu adalah kalamullah, firman Allah. Menulis itu adalah perbuatan makhluk, perbuatan hamba. Yang ditulis adalah kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus diperhatikan dengan baik. Wa hifdhi hafidhin, fal hifdhu fi suduri, fas suduru tahfadhu, wal mahfudhu ghairul hifdhi, fal mahfudhu kalamullah. Naam. Hafalan itu di dalam dada-dada manusia. Dada-dada tersebut yang menghafal. Ya. Sedangkan yang dihafal bukanlah penghafalan itu sendiri. Ya. Yang dihafal adalah kalamullah. Adalah firman Allah. Yang dihafal adalah firman Allah. Sedangkan menghafal itu adalah perbuatan makhluk. Ya. Yang dihafal itulah kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Au kutiba fi masahifi ahli al-Islam, atau yang ditulis dalam mushaf-mushaf kaum muslimin. Wa yuktabu fi suhufi wal masahifi, dan yang telah ditulis, ya, ditulis di dalam lembaran-lembaran atau mushaf-mushaf. Wal kitabatu ghairul maktub. Kitabah, penulisan, itu bukan maktub, bukan yang ditulis. Penulisan, menulis, itu adalah perbuatan hamba, makhluk. Tetapi yang ditulis itu adalah kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Perhatikan keterangan beliau selanjutnya. Fal kitabatu min af'alil ibad wal maktub. Tubu kalamullahi azza wa jal. Ada dua perkara yang harus kita, ya, pahami. Berbeda. Al-kitabah, penulisan, menulis, itu adalah perbuatan hamba. Sedangkan yang ditulis itu adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Fi kulli hadhihi al-ahwal huwa kalamullah wa huwa al-Qur'an bi'ainihi alladhi naqulu innahu ghairu makhluqin. Dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan tadi, yang ditulis, yang dihafal, yang dibaca, itu adalah kalamullah, firman Allah. Itu adalah Al-Quran. Yang kita katakan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Fa kalamullahi kutiba au kuri'a au hufidha huwa kalamullah wa in kanat hadhihi al-af'al makhluqatan. Dan yang ditulis atau dibaca atau dihafal itu adalah kalamullah, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun perbuatan-perbuatan ini adalah makhluk. Maksudnya perbuatan-perbuatan apa? Menulis, membaca, menghafal, ini perbuatan-perbuatan ini adalah, ya, perbuatan hamba, makhluk ciptaan Allah. Lakin al-mahfudhu ghairul hifzi, wal-maktubu ghairul kitabah, wal-makru'u ghairul kira'ah. Akan tetapi yang dihafal itu bukan menghafal, bukan penghafalan. yang dibaca itu bukanlah penulisan. Atau yang ditulis itu bukanlah penulisan. Dan yang dibaca itulah bukan ya pembacaan. Berarti ada dua hal di sini, dua perkara yang penting untuk kita bedakan. Membaca, menulis, menghafal itu adalah perbuatan hamba. Hamba adalah makhluk. Perbuatannya juga makhluk. Ya. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dihafal dan yang ditulis dan yang dibaca itu adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah wal musannif rahimahullah yuridu an yarudda 'ala alladziina yaqulun lafdhuna bil qur'ani makhluqun. Maksud dari keterangan yang panjang tadi ya diterangkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah untuk menerangkan kalam muallif rahimahullah al-Imam As-Sabuni ya beliau al-Imam As-Sabuni rahimahullah menjelaskan ini kata beliau ya beliau al-Imam As-Sabuni menginginkan dengan keterangannya tadi untuk membantah orang-orang yang sesat dan menyimpang yang mereka mengatakan lafdhuna bil qur'ani makhluq. Pelafatan kita ya, lafaz kita dengan Al-Qur'an itu makhluq. Pelafazan kita, pembacaan kita terhadap Al-Qur'an itu makhluq. Ini orang-orang yang sesat. Ya, ini bantahan. Bantahannya apa? Tadi telah diterangkan panjang lebar. Penghafal, penghafalan atau menghafal itu adalah perbuatan makhluk. Memang itu adalah makhluk ciptaan Allah. Menghafal itu. Tetapi yang dihafal itu adalah kalamullah. Firman Allah. Jadi ketika mereka mengucapkan lafdhuna bil Qur'an makhluk. Ini masih memiliki ya kemungkinan-kemungkinan apa yang mereka inginkan. Dan ini bukan ucapan para salaf as-salih. Ucapan salaf as-salih, orang-orang terdahulu yang saleh dan merupakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam permasalahan Al-Quran, mereka tegas, jelas dengan mengatakan Al-Quran kalamullah walaysa bimakhluqin. Mereka jelas dan tegas mengucapkan Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah dan bukan makhluk. Ya, ini yang diucapkan oleh para salafun as-salih. Adapun mereka ya, yang mengatakan lafdhuna bil Qur'ani makhluk telah dibantah tadi dengan panjang lebar. Harus ditegaskan, harus dijelaskan, harus diperinci. Ya, bahwasannya menghafal itu adalah perbuatan hamba. Makhluk. Sedangkan yang dihafal itu adalah kalamullah. Membaca dan menulis itu adalah perbuatan hamba, makhluk. Sedangkan yang ditulis ya dan yang dibaca serta yang dihafal itu adalah kalamullah, firman Allah dan bukan makhluk. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Ya, jangan kita tersamarkan dalam permasalahan ini. Naam. Fabayyana, kemudian beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullah selanjutnya menerangkan, fabayyana anna al-malfudha ghairu al-lafzi wal-mantuq bihi ghairu an-nutqi wal-maktub ghairu al-kitabah raddan ala ha'ulai alladhina yushabbihuna bimithli hadzal mutashabih min al-kalam. Kemudian beliau Asy-Syaikh ya. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah telah menjelaskan bahwasanya malfuz yang dilafazkan itu bukan pelafatan tersebut dan yang diucapkan bukan pembacaan tersebut dan yang ditulis bukanlah penulisan tersebut. Ini sebagai bantahan terhadap mereka orang-orang yang menyamarkan dengan perkara-perkara kalam yang mutasyabih seperti ini. Ya. Mereka mengucapkan lafaz-lafaz yang global yang masih memiliki makna yang bersayap. dengan ucapannya lafdhuna bil qur'ani makhlu, lafaz kita terhadap Al-Qur'an adalah makhlu. Ya. Ini dibantah oleh para ulama karena ucapan ini masih mutasyabih. Samar, apa maksud Anda dengan ucapan lafaz kami terhadap Al-Qur'an adalah makhluk? Padahal salafun salih mengatakan dengan jelas dan tegas, Al-Qur'an kalamullah wa ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk. Harus tegas dan jelas. Ya, dalam mengatakan permasalahan tersebut. Adapun ucapan lafaz kami adalah Al-Qur'an, lafaz kami terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, ini belum jelas. Masih ya bisa dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang ada. Maka harus dirinci. Kalau pelafatan kita, pembacaan kita, kita membaca, kita menulis, kita menghafal, itu memang perbuatan kita, makhluk. Adapun yang kita baca, yang kita tulis, yang kita hafal, itu adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Kemudian beliau melanjutkan keterangannya, hafizahullah ta'ala, ثُمَّ سَاقَ الْأَدِلَّةَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَىٰ أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ وَأَتَى بِكَلَامِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْمُعْتَبَرِينَ. Kemudian beliau, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Dan kemudian beliau mendatangkan kalam para ulama Islam yang terpercaya, yang teranggap ucapannya dalam permasalahan ini. Alladzina hum syuhada'ullahi fil ardi wa umana'uhu ala dinihi. Yang mereka para ulama tersebut adalah saksi-saksi Allah di muka bumi dan kepercayaan-kepercayaan Allah terhadap agamanya. Faqalu, mereka para ulama mengatakan, innal qur'ana kalamullah. Para ulama seluruhnya, ulama ahlu sunnah mengatakan, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Bikhilafi ahlil bida'i wal-dhalal. Berbeda, ya, dengan ucapannya ahlul bid'ah dan ahlul dhalal, orang-orang yang sesat. Fa'innahum yukhalifuna kitaballahi wa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifuna ulama'al ummah. Mereka ahlul bid'ah dan ahlul dhalal telah menyelisihi Al-Quran, telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga telah menyelisihi para ulama umat ini. Ulama sunnah ahlul hadis, ulama ahlu sunnah, ulama sunnah dan ahlul hadis, para ahli hadis. Fakalamuhum batilun la yastanidu ila kitabin wala ila sunnatin wala ila aqlin wala ila wa'yin wala ila fahmin wa innama umdatuhum al-hawa wal-falsafat al-batilah. Maka ucapan mereka ahlul bid'ah, ahlul dhalal, orang-orang sesat tersebut adalah ucapan yang batil, yang sesat, tidak bersandarkan sama sekali, tidak dengan Al-Quran, tidak dengan sunnah Rasul, tidak dengan akal, tidak dengan pemahaman yang benar. Akan tetapi, pokok dasar mereka, sandaran utama mereka adalah hawa nafsu dan juga filsafat-filsafat yang sesat. Ya. Sebagaimana yang telah diterangkan beliau sebelumnya, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang mengikuti mereka, ya, yang sesat dalam permasalahan ini, mereka mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ya, dan ini adalah kesesatan, kekufuran. Ya, mereka ketika ingin mencapai syubhat atau kebid'ahan tersebut, mereka awali dengan muqaddimah-muqaddimah falsafah. Ya, pembukaan-pembukaan, ya, filsafat ilmu kalam. Ya, yang telah disebutkan oleh beliau Syekh Rabi' hafizahullah, dan beliau telah membantahnya dan telah diterangkan pada pertemuan yang telah lalu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada penukilan dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Syekh Fahad Al-Adni rahimahullah wa taqabbalahu minash shuhada dalam kitabnya Fathu Rabbil Ibad Syarah wa Dirasah Lum'ah Al-I'tiqad, beliau nukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dari As-Sirat Al-Mustaqim karya beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, menukilkan kesepakatan para ulama tentang kafirnya orang-orang yang menolak mengingkari ya Al-Quran. Kita dengarkan ucapan beliau rahimahullah. Qala Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa ajma'u ala anna man jahada suratan min Al-Quran أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. Para ulama telah bersepakat bahwasannya siapapun yang menentang, mengingkari satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran atau satu kata, satu kalimat, satu kata dari Al-Quran, atau bahkan satu huruf yang telah disepakati dari Al-Quran, annahu kafirun. Para ulama telah bersepakat tentang kafirnya orang tersebut. Nas'alullaha as-salamah wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Wallahu ta'ala a'lam bis-sawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadalu barakallahu fikum.